Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Barakallahu fikum. Insyaallah taala malam hari ini masuk pada bab yang baru, walaupun masih pada kategori kitabut thaharah, yakni babut tayammum, bab yang membahas tentang tayammum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Di sini al-Imam barakallahu fikum Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, beliau mengangkat pembahasan tentang tayammum barakallahu fikum. Setelah beliau membahas tentang wudu dan i'tisal bilma, mandi janabah, beliau menghubungkan penyebutan tayammum setelah pembahasan wudu dan mandi barakallahu fikum dikarenakan tayammum huwa badilun anit toharah bilma, sebagai ganti dari bersuci yang menggunakan air. Bersuci yang menggunakan air adalah bisa berupa wudu, bisa berupa mandi. Maka bersuci yang menggunakan air dengan wudu, maka itu mengangkat hadat kecil. Adapun mandi, toharoh bilma yang berupa mandi, itu mengangkat hadas besar. Adapun tayammum barakallahu fikum badilun anit toharoh bilma, sebagai ganti dari toharoh menggunakan air. Ketika tidak bisa berwudu dikarenakan tidak ada air setelah mencari, atau dikarenakan ada udur tidak boleh menggunakan air karena sakit yang sangat sehingga badan tidak memungkinkan menyentuh air, atau dikarenakan sakit yang tidak bisa menyentuh air seperti luka pada anggota-anggota tubuh barakallahu fikum terkhusus pada anggota wudu, maka tayammum sebagai ganti dari wudu. Demikian pula ketika seorang sedang junub yang seharusnya dia mandi besar barakallahu fikum, karena kan tidak ada air atau ada satu hal yang menghalangi dia untuk mandi, maka bisa diganti dengan tayammum. Maka barakallahu fikum penyebutan tayammum ini sebagai ganti dari taharah yang menggunakan air. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah Ayat yang ke-6. Barakallahu fikum. Wa in kuntum mardo ala sa'au ala safarin aw ja'a ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan apabila kalian sedang sakit atau safar atau ketika buang hajat atau setelah menggauli istri-istri kalian, kemudian ketika hendak bersuci tidak mendapati air, maka boleh hendaknya kalian bertayamum menggunakan so'id dan toyiba, yakni tanah yang baik, yang suci. Wajhal ardi, bisa berupa debu yang ada di tembok, bebatuan yang kering, bukan yang basah, atau pada tanah yang kering, tapi yang suci, bukan tanah yang lembab, yang ada di permukaan bumi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Yadun, apabila disebutkan secara mutlak, itu hanya mencakup telapak tangan. Barakallahu fikum. Dan ini disebutkan dalam hadis. Jadi cara bertayamum, ya, cukup ditepukkan dua tangan ke tanah, bismillah, lalu ditiup, ya, kemudian wajah sekali, kemudian begini yang luar, dan begini, dah cukup sekali, tidak perlu wajah tiga kali, tangan, telapak tangan tiga kali, tidak perlu. Barakallahu fikum. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-43 tentang disyaratkan tayamum manakala, barakallahu fikum, seorang itu sakit atau safar, atau dia setelah buang air kecil, buang air besar, atau menggauli istrinya namun tidak mendapati air untuk bersuci, fatayammamu sa'idan thayyiba. Surat An-Nisa ayat ke-43. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana ghafurur rahim. Innallaha kana afuwan ghafura. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian tayamum maknanya menurut syariat adalah isti'malut turab ala wajhin alal wajhi wal kaffain bi sifatin makhsusah bayyanaha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah Bulughul Maram Tashilul Ilmam, makna tayamum cara syariat adalah istikmalut turab alal wajhi wal kaffain, menggunakan tanah untuk mengusap wajah dan dua telapak tangan dengan cara yang khusus sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis. Barakallahu fikum. Dan adanya syariat tayamum apabila tidak mendapati air atau udur tidak bisa terkena air, hadza min rahmatillah, maka tayamum itu termasuk rahmat dari Allah. Haitsu wasa'a ala hadhil ummah, dari sisi Allah memberikan keluasan, kemudahan untuk umat ini. Wa azala anhal haraj, dan menghilangkan rasa berat. Ya, seandainya harus berwudu, tidak boleh tayamum sementara terkadang sakit, tidak bisa terkena air. atau terkadang tidak mendapati air ketika musim sangat panjang kemaraunya, atau memang tinggal di tempat-tempat yang susah air. Seandainya harus tetap menggunakan air, entah itu berwudu atau mandi janabah, maka itu sungguh sangat barakallahu fikum memberatkan manusia, kaum muslimin. Namun agama Islam adalah agama yang mudah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan kemudahan pada umat ini. Faja'ala subhanahu atayammuma bisu'id kafian anil ma' inda adami wujudil ma' awil ajji anisti'malihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tayammum dengan menggunakan tanah yang baik, tanah yang suci, mencukupi, mewakili air, ya, ketika seorang tidak mendapati air, atau ketika seorang itu, ya, dia tidak bisa menggunakan air karena fisiknya kondisi yang lemah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki rasa berat atas kalian. Ini Allah selalu memberikan kemudahan. Tidak bisa sholat dengan berdiri tatkala sakit, ya dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk karena sakit, maka dengan berbaring. Barakallahu fikum. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah menginginkan, ya, untuk mensucikan kalian, dosa-dosa kalian, dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Ya. Sehingga kalian bisa bersyukur. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan awal bab tayamum, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram ini membawakan hadis Jabir bin Abdullah. Tayyib, kita baca. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, annan nabiyya alaihi salatu wasalam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak ada seorang pun sebelumku diberi 5 perkara tersebut dari kalangan Nabi dan Rasul. Yakni berupa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong untuk menghadapi musuh-musuhku dengan Allah memberikan, menimpakan rasa takut kepada mereka selama 1 bulan perjalanan. Misalkan Nabi berjalan mulai sekarang, ya, mau pergi untuk ke medan perang. 1 bulan lagi baru sampai. Ya, baru berangkat saja. Musuh yang baru mendengar kabar keberangkatan Nabi itu sudah ketakutan. Inilah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dan kepada umat beliau. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan penghususan yang berikutnya, dijadikan untukku bumi sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci, tanah. Fa ayyuma rajulun adrakathu shalah falyusalli. Maka laki-laki manapun ketika dia mendapati sholat, maka hendaknya sholat saat itu, walaupun dia berada di tengah sawah ketika kerja atau ditambak. Barakat itu. Wadzakar al-hadith. Kemudian barakallahu fikum sebutkan hadis. Adapun secara lengkapnya, selain Nabi ditolong dengan mendapatkan ya pertolongan dari Allah, membuat musuh-musuhnya takut sejauh perjalanan 1 bulan sebelum berperang. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan untuk Nabi dan untuk umat beliau barakallahu fikum tanah sebagai masjid, sebagai tempat sholat, ya, dan tempat untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, ya, cara lengkapnya, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhilla li ahadin qabli, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang, yang mana harta rampasan perang lam tahilla li ahadin qabli, belum atau tidak dihalalkan untuk siapapun dari Nabi atau Rasul sebelumku. Jadi harta rampasan perang hanya dihalalkan untuk Nabi dan umat beliau. Adapun sebelum Nabi dan umat kita ini atau umat ini, harta rampasan perang haram. Semua harus dikumpulkan. Tidak boleh diambil kemudian Allah Subhanahu wa taala sambar dengan api. Ya, sebagai bentuk diterimanya jihad mereka. Kemudian wa'atitu syafa'ah, dan aku diberi syafaat, pengkhususan untuk Nabi. Kemudian yang kelima, wa kana nabi bu'itsa atau yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'ithu ilan nasi amma. Nabi sebelumku diutus hanya khusus untuk kaumnya saja, sementara aku diutus untuk semua manusia. Dikarenakan memang kata Nabi, la nabi ya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kalau ada orang mengatakan, Nabi mengatakan tidak ada nabi setelahku, tapi dia ngaku-ngaku sebagai rasul. Kan Nabi mengatakan tidak ada nabi setelahku, saya adalah rasul. Karena Nabi mengatakan tidak ada nabi setelahku, bukan tidak ada rasul setelahku. Akhirnya ada setelah Nabi ngaku-ngaku sebagai rasul. Yang berdalih dengan Nabi mengatakan la nabi ya ba'di. Maka perlu diketahui, tingkatan Nabi dan Rasul itu lebih tinggi Rasul. Untuk menjadi Rasul berarti sebelumnya adalah Nabi. Nah kalau Nabi sudah mengatakan tidak ada Nabi setelahku, otomatis tidak ada celah menjadi Rasul. Nah begitu, barakallahu. Baik. Dan pengkhususan yang lima ini, ini sebenarnya bukan pembatasan. Dikarenakan disebutkan oleh para ulama, di sana ada pengkhususan yang lain untuk Nabi, tidak hanya lima ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Khasa'is An-Nabawiyah. Ya, pengkhususan bagi Nabi. Jadi tidak hanya lima ini, banyak lagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Oleh karena hadis Jabir bin Abdullah yang menyinggung tentang tayamum ini, barakallahu fikum, didahului dengan pengkhususan Nabi yang penyebutan pertama, yakni Nabi ditolong dengan diberikannya rasa takut pada musuh-musuh beliau, musuh-musuh para sahabat sejauh perjalanan satu bulan. Dari lafaz yang Nabi sebutkan, waktu itu khomsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Ini menunjukkan barakallahu fikum, disyariatkan seseorang itu menceritakan nikmat yang didapat dalam rangka untuk bersyukur. Ya, barakallahu fikum. Maka para ulama menyebutkan barakallahu fikum bahwasanya syukur itu lahu salah satu arkan, ada tiga rukun. Yang pertama, atahadduts biha dhahiran, menceritakan, ya, dengan terang-terangan dari kenikmatan yang dia dapatkan. Namun di sini menceritakannya bukan dalam rangka untuk tafakhur, sombong, ya, takabur, banggakan diri, tetapi untuk barakallahu fikum syukur. Kemudian rukun yang kedua, al-iqtirah biha batinah. Al-iqtirah biha batinah. Dalam batinnya, dalam hatinya dia mengakui bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengakui bahwasanya itu dari Allah, dia meyakini bahwasanya nikmat yang dia dapatkan itu semata-mata karena kepandaiannya, dikarenakan kepintarannya, keuletannya, usaha dia, maka ini sama dengan korun. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang akhirnya Allah tenggelamkan, Allah benamkan ke bumi, dia beserta hartanya. Makanya dikenal dengan harta karun. Asalnya harta korun. Barakallahu fikum. Korun ketika diingat kalau Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi ini semua karena ilmuku. Dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dia dapatkan. Rukun yang ketiga, istimaluha fi ta'ah. Dia amalkan, dia pergunakan untuk ketaatan. Barakallahu fikum. Entah itu untuk mendukung dia, untuk mendekatkan dia kepada Allah, maka itu semuanya termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mendapatkan nikmat, dia menceritakan. Dan menceritakannya ini sebutkan oleh para ulama hendaknya kepada orang yang baik, bukan diceritakan kepada orang yang memiliki hati yang hasad sehingga Akhirnya yang muncul adalah hasad kepada kita, sehingga menambah dosa dia. Tetapi kita sampaikan kepada orang yang baik, ya, supaya barangkali dia ikut mendoakan, ikut senang, atau mungkin memberikan nasihat supaya kita tidak lalai dan lain-lain. Barakallahu fikum. Dari apa yang Nabi sebutkan di sini, ketika beliau menyatakan aku diberi 5 pengkhususan, yang mana 5 tersebut tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Ini beliau at-tahaddur, menceritakan dalam rangka untuk bersyukur, tidak membanggakan diri. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pengkhususan yang Nabi dapatkan, beliau ditolong untuk menghadapi musuh-musuh beliau dengan Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh beliau selama satu bulan perjalanan. Barakallahu fikum. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Dan Allah memberikan rasa takut pada hati-hati mereka. Barakallahu fiikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pengkhususan yang kedua. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku, kata Nabi, tanah sebagai masjid, maksudnya sebagai tempat sholat. Dimanapun kita mendapati waktu sholat, seseorang boleh. Misalkan dia tidak dekat dengan masjid, tetapi jauh dari masjid, di tempat kerjanya sana, barakallahu fikum, dia sholat ketika waktu sholat datang. Entah itu di gubuknya atau di sawahnya. Maka itu semuanya suci. Walaupun tanpa pakai sajadah, selama tidak ada benda najisnya. Karena tanah itu di sini disebutkan waju'ilat liyal ardu masjidan, boleh untuk tempat sholat. Wa tahurun, dan tempat atau alat untuk bersuci. Dan ini dengan tayamum. Dan barakallahu fikum, di antara pengkhususan kepada Nabi dan umat beliau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kalau para Nabi dan para Rasul sebelum Nabi kita Muhammad alaihissalam, kalau sholat itu tidak boleh di tanah. Maksudnya tidak boleh di selain tempat ibadah. Harus di kanisah tempat ibadah mereka, atau di mihrab mereka. Tidak boleh asal-asalan di tanah lapang, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi walhamdulillah, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan juga umat beliau boleh sholat dimanapun kecuali di tempat-tempat terlarang. Ya, tempat sampah, tempat buang hajat, atau tempat pemandian. Area pemandian, kecuali agak jauh, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Atau makbaroh, di kuburan, tidak boleh. Selain itu, maka dipersilahkan. Mencakup padanya sholat di atas air. Ini boleh. Misalkan ketika sedang nelayan. Yang sedang cari ikan sebagai seorang nelayan. Maka dia boleh sholat di atas perahu. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Duduk. Ya. Ketika sholat di atas perahu dikarenakan takut jatuh ketika ada ombak, maka itu boleh. Barakallahu fikum. Jadi tidak harus di masjid tatkala memang jauh dari masjid sementara waktu sholat sudah tiba. Tetapi kalau dekat dengan masjid, wajib bagi seorang muslim laki-laki untuk berjamaah di masjid. Kemudian Nabi menyatakan wa tahuron, dan dijadikan untukku tanah sebagai tahuron, yakni alat untuk bersuci. Barakallahu fikum. Dan toharoh yang menggunakan tanah so'i dan toyib, tanah yang baik, yang suci, toharoh tersebut disebut dengan tayammum. Maka tayammum yaqumu maqamal ma' min ajril ibadah, menduduki posisi air, ya, ketika seseorang hendak melakukan ibadah seperti sholat misalkan, atau yang semisalnya tatkala tidak mendapati air atau udur karena tidak boleh terkena air. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Maka yang namanya tanah itu bisa dipakai untuk bersuci, ya, yakni apabila tidak mendapati air dengan dia bertayamum. Dan di tanah seorang boleh sujud untuk sholat padanya, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Di sini ya jelas bagi kita bahwasanya tayammum itu disyariatkan sebagai ganti dari taharah berwudu atau mandi janabah. Manakala seorang sakit atau safar atau buang air besar, buang air kecil, atau setelah menggauli istrinya namun tidak mendapati air, barakallahu fikum, maka bertayamum. Dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-6 dan An-Nisa ayat ke-43 serta hadis Jabir bin Abdullah ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Kemudian yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama, apakah tayammum itu ya bisa mengangkat hadas? Hadas itu adalah wasfun qa'im fil badan yamna'u 'anish shalah wa ghayriha. Sebuah sifat yang melekat pada tubuh, pada badan, yang mencegah seseorang dari sholat atau yang semisalnya. Itu hadas. Maka hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil hilang dengan wudu, hadas besar hilang dengan mandi janabah. Barakallahu fikum. Nah, tayamum itu apakah bisa mengangkat hadas? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat tidak bisa, kecuali hanya pada waktu yang singkat, ya, terbatas. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, dari pendapat yang pertama ini, kalau orang ketika sholat dia pakai tayamum karena tidak mendapati air, ya, bukan karena sakit. Tiba-tiba ada hujan deras, maka wajib dibatalkan. Ini untuk pendapat yang pertama. Sementara pendapat yang kedua menyatakan tidak boleh dibatalkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Kalau sedang sholat, teruskan sholatnya sampai selesai. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, apabila sudah selesai sholat, kok ada air, entah itu hujan deras atau tiba-tiba tangki air datang yang ternyata ada bantuan air, maka apakah wajib mengulang sholat dalam keadaan waktu sholat belum habis? Maka di sini para ulama menyebutkan boleh dia mengulang, boleh dia tidak mengulang. Barakallahu fikum. Beda halnya kalau sudah keluar waktu sholat, maka tidak perlu mengulang. Barakallahu fikum. Maka di sini pembahasan para ulama, ya, ketika orang sudah mencari air, tidak mendapati air, akhirnya dia tayamum. Ketika sedang sholat, maka tidak boleh membatalkan sholatnya. Walaupun setelah itu, ketika datang ada air. Misalkan ada yang teriak, air datang, bantuan, bantuan. Sementara kita tetap sedang sholat, maka harus dilanjutkan. Namun kalau untuk sholat yang berikutnya tidak boleh pakai tayamum tadi sebagai, ya, kesucian dia. Dia harus berwudu karena sudah batal apabila ada air. Kemudian kasus yang kedua, setelah sholat baru ada bantuan datang air. Sholat sudah selesai tapi waktu sholat belum keluar, maka di sini boleh ulang, boleh tidak. Tetapi untuk sholat yang berikutnya tetap dia harus berwudu. Barakallahu fikum. Yang ketiga, baru ada air setelah waktu sholat sudah habis, maka tidak perlu mengulang sholatnya tadi. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Untuk pendapat yang kedua, bahwasanya tayamum itu bisa mengangkat hadas. Ketika hadas kecil, tidak mendapati air, sudah mencari-cari, maka dia tayamum. Dia hadas besar, junub, mencari-cari air tidak nemu, maka dia tayamum. Nah, ketika air datang, wajib mandi. Wajib mandi. Ya, barakallahu fikum. Apakah mengulang sholatnya yang tadi dia, ya, sholat dengan menggunakan tayamum tanpa mandi janabah? Tidak perlu. Barakallahu fikum. Tapi, ya, mandinya tetap wajib dia mandi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bishawab. Untuk pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa jam'un minal muhaqqiqin, dan para ulama yang ahli dalam meneliti hadis muhaqqiq. Barakallahu fikum. Dikarenakan di sini Nabi menyatakan wa ju'ilat liyal ardu tahuran masjidan wa tahur, dan dijadikan untukku tanah bumi untuk masjid, tempat sholat, dan untuk tohuron, alat bersuci. Nah, di sini maksudnya adalah mengangkat hajat kecil dan hajat besar. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah pada hadis yang berikutnya